Baik, sekarang kita menuju ke tembang berikutnya. Kita habiskan putaran yang perdana. Ada Ayu Mustika dengan satu tembang Kesepian dulu buat Anda semuanya. Oke, kawan semuanya, joget lagi bersama Kamelia. Pelan tapi pasti. Ya. Sampai jumpa. Bapak Haji Zahid Sugeng Dalu malam hari ini ya.